Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan untuk kita bisa kembali hadir di kesempatan pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Salihin sampai yang terakhir hadis Abu Darda hadis ke-1021 An Abi Darda radhiyallahu an anan nabiy alaihi salatu wassalam man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi Usama min ad-dajjal. Situ? Ya mana? Babudu? Sudah? Atau sekarang? Oh, sudah babudu. 1000? Ya. Wa minhu, ayya Usama min Affan radhiyallahu an. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة رواه مسلم. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka ghufir lahu, akan dimaafkan untuknya, ma taqaddama min dambihi, dosa-dosa yang telah lalu. Ini fadilah, keutamaan ibadah wudu. Ghufir lahu, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa masyihu ilal masjid nafilah, dan salatnya serta jalannya dia ke masjid adalah nafilah, sebagai bentuk amalan ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menyebutkan tentang di antara cara-cara Allah memaafkan hamba-hambanya adalah dengan hamba tersebut mengamalkan amalan saleh. Ada kalanya yang pertama istighfar, dengan mengucapkan Allahumma ighfirli atau astaghfirullah, Allah ampuni dosa-dosanya. Disebutkan dalam hadis, "Tsumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Ya ibn Adam, law dhunubuka 'anan as-sama', wahai bani Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, ketika ditumpuk satu persatu sampai ke langit, humasafartani, kemudian engkau datang kepadaku meminta ampun, istighfar. Ghafartu laka wa la ubali, maka aku akan ampuni kalian dalam keadaan aku tidak peduli berapa banyaknya dosa kalian. Ini dengan cara istighfar. Yang kedua adalah diantaranya dengan kita beramal saleh. Contohnya hadis yang sering kita baca. Orang yang beramal amalan yang saleh, Allah akan hapus dosa-dosa yang telah lalu. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Maka mudah-mudahan dengan wudu-wudu kita yang kita lakukan hari-hari, dengan demikian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada tingkatan bersih total. Disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, kharajat hadayahu min jasadihi, akan keluar dosa-dosa yang telah lalu dari badannya. Hatta min tahti adfarihi, sampai pun dari bawah kuku-kukunya. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, hatta nakiyyan min adz-dzunub, selesai dari wudu dia pun bersih dari dosa-dosa. Hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan keutamaan wudu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ke 1028. Silakan yang membawa kitabnya di bawah. Anna Nabi alaihi salatu wasalam qala, idza tawadda'a al-'abdul muslimu, apabila berwudu seorang hamba yang muslim, aul mu'min, atau hamba yang mu'min, faghasala wajhahu, dia mengusap atau membasuh wajahnya dengan menyiramkan air dan sedikit ditekan. Jadi wudu itu ada bahasa ghasala, ada bahasa masaha. Ghasala dan masaha bedanya adalah kalau ghasala itu dengan isalul ma' ila a'dha'il wudu, mengalirkan air ke anggota wudu dengan sedikit ma'dalki, sedikit ditekan, sedikit dipijit, bahasa kitanya digosok. Bisa dipahami hadirin, wajah tangan sedikit digosok, itu isalul ma' disertai dengan sedikit digosok. Kalau diusap, tangannya adalah mablul, tangan tanpa membawa air tetapi dalam keadaan basah, kemudian diusapkan bagian kepala. Ini namanya mashu. Hadis yang kami lakukan, Nabi menyebutkan faghasala wajahu, dia mengusap wajahnya dengan air wudu. Maka di saat itu pula kharaja min wajihi kullu khati'atin, akan keluar dari wajahnya semua khati'atin, dosa-dosa. Nazar ilaiha bi'ainihi, yang dilakukan oleh kedua matanya. Keluar dosa-dosa akibat kedua matanya melihat dosa-dosa tersebut, akibat kedua matanya melihat hal-hal yang haram. Maka keluarlah dosa-dosa itu ma'al ma'i, bersamaan dengan air. air wudu yang kita siramkan ke muka kita. Atau disebutkan dalam sebuah riwayat, ma'akhir qatril ma', bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Karena itu sebagian para ulama menyebutkan agar jangan diusap dengan handuk atau dengan tisu. Biarkan saja air wudu kita mengalir, menetes, atau juga nantinya akan kering sendiri. Mengapa demikian? Dikarenakan lafaz hadis ini menyebutkan ma'a akhiri qatril ma', bersamaan keluarnya dosa-dosa tadi dengan akhir. Akhir itu adalah yang terakhir. Qatril ma', tetesan-tetesan air wudu. Walaupun yang rajih tidak ada larangan, yang rajih tidaklah dikatakan berdosa atau apalagi haram orang yang setelah wudu kemudian menggunakan apa? Handuk atau mindil, tisu, itu bukan satu hal yang diharamkan. Tetapi karena melihat hadis ini, hendaknya dibiarkan saja, tidak diusap, tidak dibersihkan air wudunya. Fa'idha ghasala yadayhi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana bashadhu, kana batashat atau batashathu yadahu ma'al ma' aw ma'akhir qatril ma', akan keluar dari kedua tangannya semua, kullu khati'atin, semua, bukan sebagian bahasanya, tetapi kullu khati'atin, akan keluar dari kedua tangannya semua dosa-dosa, kana basyadhu yadah, yang dilakukan oleh kedua tangannya, ma'al ma'i, bersamaan dengan air wudu, au ma qatri, au ma akhir qatril ma', atau bersamaan dengan tetesan air wudu yang terakhir. Yang berikutnya, faida ghasala rijlaihi, apabila dia mengusap, membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashadhu rijlahu ma'al ma', akan keluar bersama air wudu, kullu khati'atin, semua dosa-dosa, mashadhu rijlah, yang dilakukan oleh kakinya. Kalau tangan itu basyad, mengambil atau memukul, kalau kaki masyad, berjalan. Dosanya kaki adalah melangkah menuju tempat maksiat. Dosanya tangan adalah memukul, mengambil, perbuatan tangan. Bersama dengan air wudu atau bersama dengan air akhir, qatri akhir dari terakhir, tetesan wudu yang terakhir. Di akhir hadis ini, Nabi mengatakan, hatta yakhruja naqiyan minadzunub, sampai orang ini keluar dari wudunya, selesai dari wudunya, dalam keadaan naqiyan, bersih. Minadzunub, dari dosa-dosa. Masya Allah. Ini wudu, Pak, yang hari-hari kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kita berwudu tiap hari, dosa-dosa kita pun luntur, keluar, sampai bersih. Sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan tidak membawa dosa walaupun sepeser pun. Amin. Ini cara, di antara cara-cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di antaranya juga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan ditimpakannya masaib, musibah-musibah. Itu juga cara di mana Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa hambanya. Kita tidak ada yang ingin sakit, Pak. Tidak ada satu pun di antara kita ingin diuji. Tetapi ketika Allah uji dengan berbagai macam sakit, maka hadapilah dengan penuh kesabaran. Hadapilah dengan penuh kesabaran. Karena dengan cara itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Sa'id dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ham wala ghammin wala ada illa hatta syauqati syiqaha illa kaffarallahu min sayiatihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim terkena penyakit demam, pusing, kesedihan, gundah gulana, sampai pun duri yang menyakitinya, illa kecuali hal itu semuanya akan menyebabkan terhapusnya dosa-dosanya. Sehingga di balik musibah ada kemanfaatannya. Walaupun kita terasa berat, tapi kita sabar. Meyakini bahwa ini adalah takdir Allah yang tidak mungkin termeleset dari kita. Wa'alam ma asabaka lam yakun liyakhthi'ak. Ketahuilah segala apa yang Allah takdirkan menimpamu, pasti menimpamu. Musibah. Kita disunahkan mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Dan Allah akan berbuat apapun yang Allah kehendaki. Walaupun kita ini tidak menghendaki. Tapi Allah menghendaki menimpakannya. Menimpa. Ini perwujudan iman kita kepada takdir. Dan itu perwujudan sabar. Idza asabaka syai'un, Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apabila engkau tertimpa musibah, maka jangan engkau mengatakan kalau tadi saya begini tidak akan begini kejadiannya. Kalau tadi saya. Jangan kamu ucapkan itu. Walakin akan tetapi ucapkan olehmu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal. Allah telah mentakdirkannya menimpa. Dan Allah akan berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena Allah sang penguasa. Jangan ucapkan kalau begini, kalau begini, kalau begini. Fa inna law taftah amal syaitan. Karena kalimat law, seandainya tadi begini, tadinya kalau saya begini, itu akan membuka pintu syaitan. Apa pintu syaitan dalam hal ini? Pintu syaitan dalam hal ini adalah hilangnya sabar. Hilangnya kesabaran. Yang berikutnya kaum muslimin, hadis yang berikutnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anna Nabi alaihi salatu wasallam atal maqbarata, satu hari kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Wah, Rasul mendatangi kuburan. Kan apa beliau penyembah kubur? Tidak. Mendatangi kuburan itu ada dua bentuk wahai kaum muslimin. Yang pertama, mendatangi kuburan dengan cara yang syar'i. Dan yang kedua, mendatangi kuburan dengan cara yang tidak syar'i. Sehingga mendatangi kuburan tidak selalu itu mengandung unsur kesyirikan. Bahkan itu adalah sebagai bentuk ibadah. Asal sesuai dengan aturan syariat. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang silakan kalian berziarah kubur. Ada dua hukum ziarah kubur. Yang pertama dilarang, yang kedua boleh. Kenapa dulu Nabi melarang? Karena model ziarah kubur di zaman dulu adalah model ziarah kubur yang syirik. Bertabaruk, meminta barokah kepada si mayit yang diziarahi. Berdoa di sana, memanjatkan istighatsah, mengaduh di sana, berkeluh kesah di samping kuburan. Dan ini bentuknya sama, datang ke kuburan. Bahasa Arabnya ya ziarah kubur. Tapi jenis yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, fazuruhal an. Silakan kalian sekarang ini berziarah kubur. Ini ziarah kubur yang boleh. Yaitu ziarah kubur yang hanya mengucapkan kepada ahli kubur, assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, nasallallana wa lakum al afiyah, insyaallah bikum lahiqun, nasallallana wa lakum al afiyah. Itu saja yang dipraktikkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mengucapkan keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur dari kalangan muslimin muslimat atau mukminin mukminat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami insyaallah akan bergabung dengan kalian, yakni sama-sama akan masuk ke alam kubur. Nasallallahu lana wa lakum alafiyah, kami memohon kepada Allah ampunan bagi kami dan bagi kalian. Kita ziarah kubur mendoakan si mayit, bukan ziarah kubur minta-minta kepada si mayit, berdoa kepada orang yang mati di situ. Minta mbah, utangku akeh. Mbah krungu, lah apa aku sing kon bayari utangmu? Mbah, aku malah donga-donga. Hadirin yang kami lakukan, hadis yang akan kita baca berarti yang mana? Ziarah yang syar'i. Bisa difahami hadirin? Ya. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata. Abu Hurairah bercerita, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Faqal, assalamualaikum daraqami mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian. Assalamualaikum, itu artinya keselamatan bagi kalian. Daraqami mu'minin, wahai penduduk kuburan ini dari kaum mu'minin. Kalau kuburan itu tercampur antara mukminin dan kafirin, maka kita tentunya mengucapkan salam kepada mukminin muslimin, bukan kepada orang kafirin. Kan kadangkala kuburan itu apa? Tercampur nggih, tercampur. Kuburan kampung maksudnya yang tercampur. Wa inna sesungguhnya kami insyaallah bikum lahiqun, akan berjumpa dengan kalian juga, bergabung dengan kalian. Kemudian beliau mengatakan di tengah-tengah kerumunan sahabat, beliau mengatakan kalimat, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku sungguh menginginkan untuk kita melihat ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita. Aku ingin melihat saudara-saudara kita. Bahasa Arabnya ikhwan, yang jamak dari ahun, saudara-saudara kita. Qalu, para sahabat yang di waktu itu ada mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwanmu, saudara-saudaramu wahai Rasul alaihi salatu wasalam. Faqala, maka Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Karena itu orang yang beriman kepada Rasul di zaman Rasulullah hidup disebut dengan sahabat. Inilah kalimat Nabi yang mendasari mereka disebut dengan sahabat. Karena Nabi menamakan itu, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna, adapun ikhwan-ikhwan kita, ikhwan-ikhwan kita, dan sering kita mengucapkan ikhwan. Dan ini bahasa Nabi, bukan karkun. Tahu karkun? Karkun itu ikhwannya jamaah tabligh. Itu istilah mereka karkun. Bahasa mana itu? Pakistan. Urdu. Tahu Urdu? Itu karkun. Mau kemana karkun? Aja-aja salah ngomong kalkun, malah repot pak. Karkun itu bahasa penyebutan laki-laki dari kalangan jamaah tabligh. Kalau kamu ditanya, kamu karkun? Jawabnya iya, berarti kamu jamaah tabligh. Ketika kamu ditanya, kamu karkun? Apa karkun itu? Wah, berarti kamu bukan jamaah tabligh. Itu khusus penyebutan kaum pria di kalangan mereka. Kita tidak perlu membuat istilah baru, karena Nabi telah mengistilahkan kita dengan kalimat ikhwan. Beberapa orang antipati. Mereka itu Wahabi, kalau mengundang antar mereka adalah ikhwan. Ini kan Arabisasi. Karena bahasa ikhwan itu bahasa Arab. Berarti Arabisasi. Tahu Arabisasi? Pengaraban bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia mau diarabkan. Karena itu dipanggil dengan apa? Ikhwan-ikhwan. Itu bahasa Nabi. Ikhwan itu jangan antipati dengan bahasa ikhwan. Ya, walaupun dipakai sama ikhwanul muslimin. Satu kelompok yang dibikin oleh Hasan al-Banna. Tetap kita tidak antipati dengan bahasa itu. Karena bahasa itu bahasa yang syar'i. Rasulullah sendiri mengatakan, ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd. Ikhwan-ikhwan kita ini adalah orang-orang yang belum datang hari ini. Belum ada hari ini. Kalau yang hari ini ada, di mana beliau hidup, diistilahkan dengan apa? Sahabat. Jamaknya ashabi. Qalu, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah? Ditanyakan kepada Rasul, kaifa ta'rif? Bagaimana caranya engkau bisa mengenali orang-orang yang belum datang hari ini? Datangnya nanti sepeninggal Nabi. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sampai hari ini. 1400 sekian tahun. Berlalu sudah. Dan akan datang lagi, akan datang lagi. Bagaimana engkau mengenali mereka ya Rasulullah? Faqal. Maka Rasul menjawab, Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurratun muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Rasul bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau ada seorang yang memiliki kuda di mukanya sampai ujung kepala itu ada pelet putihnya, warna putihnya, dan di empat kakinya ada warna putihnya, bak seperti kalau kita memakai kaos kaki atasnya coklat mamanya atau hitam, kedua kakinya berwarna apa, putih menyala, di bagian wajahnya juga menyala putih. Kuda itu walaupun berada di kerumunan kuda-kuda yang lain, ada puluhan atau bahkan ratusan kuda, Rasul mengatakan, ala ya'rif khailahu, bukankah sang pemilik akan tetap mengetahui, ini kudaku. Kenapa? Dilihat dari warna putih yang ada di atas kepalanya sampai ke depan putih, dan empat kakinya juga putih sampai pada apa namanya sikutnya, bukan sikut, tumit, oh bukan tumit, lutut, lututnya putih. Kira-kira sang pemiliknya bisa mengenali kudanya atau tidak? Rasul bertanya seperti itu. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, bahkan ya Rasulullah, dia akan mudah mengenalinya. Kuda. Ah, ini kudaku. Ada ciri-cirinya itu. Gampang mengenalinya. Maka Rasul melanjutkan ucapannya. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin min al-ludu. Sesungguhnya mereka-mereka itu siapa? Ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang mengikuti sunnah Nabi, yang taat dengan ajaran Nabi, yang mengamalkan ajaran Nabi, belum datang hari ini, datangnya nanti, akan diketahui bagian dari umatku, karena mereka datang nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan ghurran muhajjalin, berwarna putih di kepala-kepala mereka dan berwarna putih di anggota wudu yang lain, kedua tangan dan kedua kakinya. Menyalanya dikarenakan apa? Dikarenakan minal wudu, dari amalan wudu. Wana farratuhum al-hayr al-haud, dan aku menunggu mereka. Farratuhum farrata, yani menunggu. Aku menunggu mereka di sisi telaga. Masya Allah. Sini ada sebuah faedah. Dengan kita memperbanyak wudu dan mentaati Nabi SAW, kita bagian dari ikhwannya Nabi SAW. Dan kita akan bertemu dengan Nabi kelak nanti di yaumul mahsyar, tepatnya di samping hautnya Nabi, di samping telaganya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kemudahan untuk bisa minum dari telaganya Nabi alaihissalatu wassalam, yang mana Rasul mengatakan, man syariba minha lam yadma' ba'dahu abadan. Barang siapa yang berhasil minum dari telaganya Rasul, maka tidak akan haus untuk selamanya. Dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Taimin, orang ini pasti surga. Loh, kok berani memastikan? Ini kan hukum umum, Bang. Bukan per individu. Orang ini pasti surga. Kenapa? Karena tidak akan bisa minum dari telaganya Rasul kecuali orang yang mukmin. Orang yang kafir ya tidak bisa. Musyrikin tidak bisa. ahlul bid'ah saja tidak bisa, apalagi kafirin musyrikin. Ketika Rasul mengatakan, ummati, ummati, ini umatku, kenapa dia terpental ke belakang, tidak diizinkan untuk minum dari telaganya Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Mereka terpental ke belakang dikarenakan engkau ya Rasul tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ma ahdathu ba'dak, apa-apa yang mereka ada-adakan ini mengadakan muhdatsatil umur, perkara-perkara baru yang tidak ada sunnahnya. Karena itu ahlul bid'ah masuk pada kalimat ini, bahwa mereka tidak diizinkan untuk minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita dengan mengikuti sunnah Nabi, hari-hari kita mengerjakan sunnah Nabi yang kita bisa lakukan, belajar, beramal, terus mungkin lelah, letih, tetapi itu adalah upaya kita agar bisa kita minum dari telaganya Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga dijamin masuk ke dalam al-jannah. Tidak akan haus untuk selamanya. Masya Allah. Nah, di antara sarana dan upaya kita adalah dengan wudu. Karena dengan kita berwudu, Nabi akan mengenali, ini umatku, ini umatku, ini ikhwanku, ini saudaraku, ini ikhwanku. Sini, sini. Loh, dari mana taunya Nabi? Ketemu juga enggak? Dari bekas air wudu yang kita siramkan pada anggota wudu kita. Wajah kita, kedua tangan kita, dan kedua kaki kita menyala bersinar. Nabi mengenali kita bagian dari pengikutnya dari itu. Dari tanda itu. Tidak perlu bawa KTP, Pak. Ya, enggak perlu. Saya umatmu ya Nabi, Muslim. Niki, KTP nek. Republik Indonesia. Oh, mboten kanggo, Pak. Oh, niki pun mboten teng dunya. Itu terjadi di yaumul mahsyar. Arsatul kiamah. Di tengah-tengah perjalanan kiamat. Dimulai dari mati, alam kubur, terus ke mahsyar. Mahsyar, setelah itu hisab, mizan, kemudian ubur al-sirat, berjalan di atas jembatan, kemudian kintarah, dan berujung pada al-jannah. Kalau tidak sampai kintarah, bisa kemungkinan masuk dalam neraka terlebih dahulu, kemudian baru dientaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadirin yang kami muliakan, hadis yang berikutnya. Wa anhu qala nabiyyu alaihi salatu wasalam, ala adullukum ala ma yamhullu bil khataaya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, ala adullukum, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian, ma yamhullah bil khataya, hal-hal yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa. Beberapa hal yang dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yarfa' bihi ad-darajat, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat-derajat kita. Masya Allah, Nabi itu sangat rahmah, kasih sayang dengan umatnya. Beliau membimbing, beliau mengajak, mengajar, menyampaikan ilmu terus menerus. Sampai dalam hadis ini beliau memberitahukan kepada kita amalan-amalan yang kalau kita kerjakan dosa kita diampuni dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, bahkan wahai Rasulullah, kami mau itu. Apa itu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjawab, isbaghil wudu 'ala al-makarih. Sempurnakan wudu walaupun kondisinya al-makarih, makarih itu kondisi yang tidak disukai. Dingin umpamanya. Situasinya dingin, tetap wudunya dengan sempurna. Kalau di wilayah kita ini, alhamdulillah sejuk. Sedingin-dinginnya di sini sejuk. Tidak seperti di wilayah atas sana, di Pakistan atau di Dieng. Itu airnya memang nges sekali. Kayak air kulkas. Sana. Dingin. Walaupun dalam keadaan makarih, dalam keadaan berat, dingin, menggunakan air seperti itu, tetap wudu dengan sempurna. Nah, Nabi mengatakan kata-kata ini, di negara Saudi itu ada beberapa musim. Di antaranya adalah musim dingin, yang disebut dengan musim asyita. Kalau saif, musim panas. Ini musim dingin. Rasa dinginnya sangat menyengat. Bahkan bisa turun hujan berupa salju, es dalam keadaan dingin memang. Nah, dalam keadaan dingin seperti itu, Nabi mengatakan apa? Isbaghil wudu, tetap sempurnakan wudu. Yang kedua, wa kasratul khuta ila al masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, wantidaru salati ba'da salat, menunggu salat ke salat yang berikutnya. Kita wahai kaum muslimin, bentuk nyata yang konkret kalau kita ta'lim badal maghrib, di mana kita salat di masjid itu, menengah duduk di masjid itu sambil menunggu salat isya. Sembari dengan menunggunya kita ta'lim. Maka itu wujud secara konkret nyatanya seperti itu, intidharu shalah. Tetapi yang dimaukan oleh para ulama dalam hal ini, walaupun kita di rumah, situasi kondisi kita tetap menunggu sholat. Misal kita pulang, kita ini posisinya tahu azan jam 12 umpamanya. Maka kita beraktivitas sampai nanti mentok jam 12 azan berangkat masjid. Aktivitas kita ada hentinya. Jam 1 kerja, aktivitas. Tapi kita sudah memanage. Berhenti ketika azan asar. Bahwa kita kaum muslimin. Setelah selesai asar, aktivitas sedikit. Kemudian pulang kerja. Makan, minum, mandi. Tetap maghrib, masjid. Selalu hati kita terpaut dengan masjid. Coba lihat orang yang tidak terbiasa ke masjid. Gak ada aturan atau manajemen waktu seperti itu. Tidak. Kerja ya kerja bablas. Ada azan, gak ada azan, yang ngobrol, mangan, dan sebagainya. Yang sholat ya sholat engkau dewekan paling. Sedurungnya kerja. Yang tidak sholat ya bablas sampai asar. Asar ya bablas sampai maghrib. Tidak ada di otak dia program mengatur waktu jikalau azan berhenti ke masjid. Maka termasuk intidharus shalah, menunggu sholat adalah itu. Kita selalu menunggu sholat. Selama hidup kita, kita selalu menunggu waktu sholat. Kapan ada azan, kita bisa mendatanginya. Ketika kita tidak safar, wajib mendatanginya. Tetapi ketika kita sudah safar, boleh kita jamak qasar. Ada azan zuhur, tapi kita dalam perjalanan, kita sepakat, salatnya diakhirkan saja. Jam'un wa qasrin, dan dijamak, dan dikosor, diletakkan waktunya di salat asar. Boleh, karena safar. Bukan kita mengingkari zuhur, bukan. Dilakukan dua rakaat, tetapi disatukan waktunya jadi jamak. Hakata kaum muslimin. Itu termasuk dari bagian menunggu salat. Fadhalikum ribat, fadhalikum ribat. Itu adalah ribat, itu adalah ribat. Ribat yakni seperti halnya menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin dengan wilayah kaum kufar yang di situ terdapat pergolakan peperangan. Nabi mengatakan tentang ribat, ribatu yawmin fi sabilillah khairu min ad-dunya wa ma fiha. Ribat sehari di medan laga, di medan perang, satu malam pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an, ini adalah tiga amalan yang Nabi sebutkan, isbahil wudu al makarih, kemudian wa qasratul al masajid, sempurnakan wudu walaupun dalam situasi engkau yang merasa berat, dingin misalnya. Yang kedua, wa qasratul khutul masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid dengan catatan berwudu terlebih dahulu baru engkau berjalan kaki. Kemudian yang ketiga adalah intidharu shalah ba'da shalah, menunggu salat ke salat yang berikutnya. Hadirin kemuliaan, ini yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang. Antum tulis poinnya. Nomor yang akan datang adalah 1031 insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.